Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, belum terimplementasinya amanat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan hasil dari kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat adalah buah dari perilaku korup dan tamak elit-elit di lingkaran kekuasaan yang sejak tahun 67 hingga saat ini membiarkan pihak asing mengeruk kekayaan alam dengan pembagian yang sangat minim bagi bangsa Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak menyatakan jika elit-elit kita belum berubah, maka kita tetap kesulitan untuk bisa mengelola kekayaan alam secara mandiri. Lantas, seperti apa Bapak melihat Sinopec atau Petronas yang bisa besar meski itu badan usaha milik negara? Gini, saya kebetulan kan jadi konsultan kayak begitu juga. Nah, punya Thailand, BUMN-nya itu, PTT. Bedanya adalah, kalau kasus Thailand itu dia perusahaan terbesar di sana, tetapi dia dia listed di bursa. Jadi dia TBK. Kalau dia perusahaan terbuka, kemudian dia listed gitu. Dia bisa over liquid. Nah, makanya belakangan kemudian juga mengambil alih Chandra Asri kan di Indonesia gitu. Tetapi Sinopec, kalau Sinopec itu saya nggak tahu ya apakah dia listed di bursa di New York atau tidak gitu, atau di tempat-tempat lain gitu. Tapi yang saya tahu adalah kalau negara kemudian membackup betul seperti kasus Sinopec atau kasus Petronas di Malaysia, baik dengan dana swasta yang direkrut lewat pasar atau dana-dana kolateral dalam proyek-proyek mereka yang kita lihat setidaknya ada backup dari pemerintah 100%. Dan itu ada risiko sanksi bagi para pejabat yang tidak fungsional 100% mengembangkan perusahaan-perusahaan BUMN seperti itu gitu. Nah, ini kan beda dengan di kita gitu. Mana ada sih perusahaan BUMN kita yang direksinya all out gitu ya. Anggaplah misalnya kayak Garuda, kenapa IPO-nya kemarin jebol gitu segala macam, karena yang namanya direksi-direksi itu kan sangat tergantung pada situasi di mana dia jadi direksi, kemudian bekerja setiap saat untuk kepentingan dia, malah kepentingan kelompoknya aja gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.